Mitra bisnis, dana anggaran daerah yang mengendap di Bank Umum Nasional atau Bank Daerah pada setiap akhir periode anggaran makin menggelembung. Per akhir tahun lalu, anggaran yang mengendap mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni 109 triliun rupiah. Padahal seharusnya anggaran itu bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur atau hal lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya, ini salah satu contoh kegagalan pemerintah daerah memanfaatkan dana yang ada. Artinya, di satu pihak mereka mengeluh kurangnya dana, artinya selalu jadi alasan bahwa tidak banyak dana yang diberikan ke mereka. Ya. Padahal sebenarnya kalau saya sudah lupa sekarang total berapa dari 1.800 triliun, kalau tidak salah 4.500-an atau lebih dialokasi ke daerah. Nah, di satu pihak mengeluh kekurangan, tapi di lain pihak banyak dana yang mengendap. Persoalan kalau mengendap ini pertama yang kasat mata, bunganya ini apa masuk ke penerimaan yang bukan pajak atau apa ini sekarang? Harus transparansi. Karena ini kita tahu sendiri bahwa dana ini kan diperebutkan juga oleh bank yang ada, lantas memberikan ya servis kepada yang pejabat-pejabat itu kan. Nah, kedua yang adalah opportunity loss. Masyarakat yang semestinya sudah bisa mendapatkan hasil daripada pembangunan itu jadi tertunda kan. Nah, yang ketiga lagi, kalau itu dipakai untuk pembangunan infrastruktur daerah atau meningkatkan daya saing daerah, itu kan memperkuat ekonomi daerah. Memang tidak ada pasal yang dia langgar, tetapi semestinya kan dengan kejadian ini, opportunity loss ini yang harus dimintai pertanggung jawab kan. Ini yang tidak terjadi sekarang. Jadi kemampuan mengelola daerah ini bukan cuma soal tidak melakukan korupsi dan lain-lain, tetapi harus juga bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dana yang ada itu. Itu main-main gampang saja kan, jadi tidak kena dengan kasus korupsi, karena banyak juga kepala daerah kena kasus itu, uangnya aman, ya, dan malah mungkin mendapat servis dari bank itu juga. Tapi rakyat kan tidak mendapatkan apa-apa ini kan. Semestinya dikasih kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan. Nah, jadi sekarang mesti juga ada satu analisa atau studi, berapa besar opportunity loss karena dana itu mengendap. Kerugian masyarakat yang pasti terasa kan. Jadi ini pun mesti ada satu aturan yang juga bisa ada satu katakanlah tindakan apabila sikap kepala daerah seperti itu. Karena kasarnya merugikan masyarakat juga. Selain peraturan yang perlu dibenahi, apalagi Pak yang dibutuhkan untuk mendorong Pemda memaksimalkan penyerapan anggaran? Ya tentunya yang paling penting adalah desakan daripada kekuatan masyarakat ini yang mendesak. Oleh karena itu perlu transparansi anggaran daerah sehingga rakyat tahu tahun ini kita mendapat anggaran pembangunan berapa besar. Dan anggaran pembangunan itu persentase dari seluruh APBD berapa persentasenya. Nah sehingga dia mendesak kalau perlu daerah juga harus publish biar apa rencananya kan. Bahwa tahun ini akan dibangun jembatan di daerah ini atau bangun jalan sekian kilo. Yang rencananya mulai kapan? Nah, kalau terhambat masyarakat juga menuntut itu kan. Ini yang kita hadapi di daerah yang seperti ini sekarang. Jadi di satu pihak mengeluh kekurangan dana, tapi lain pihak dana yang ada nganggur. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.